Obrolan santai kita sore hari ini ya, bersama Biang Penasaran, Kavi Kurnia. Dan masih mengajakkan untuk bergabung ya, mau share dengan Bang Kavi, dengan kita di obrolan. Sukses itu harus serius, walaupun kita ngomonginnya juga gak serius-serius banget ya. Santai tuh kan, kambuhan. Tuh makanya, kayak begini percaya apa ngasih tips sukses itu harus serius? Serius. Oh serius ya. Kerjanya mah serius. Oh iya, kerjanya serius. Ngomongnya bercanda. Tampilannya gitu ya. Oke, ini ada yang ngucapin selamat ulang tahun ganteng. Grogi dah kayaknya dah. Tapi ini SMS-nya gak lengkap, jadi ya sorry deh gak bisa terbaca semua ya. Nah nih, ada SMS lagi, ada telepon lagi kita terima ya, Pak Ari. Pak Ari, Pak siapa? Pak Safari. Ya. Silakan Pak Safari, namanya jarang terdengar di Pak Seven. Silakan Pak. Selamat sore Pak Kavi Kurniawan. Ini kalau mengenai sukses dalam hidup, yang saya tanyakan, apakah orang hidup itu harus mempunyai tujuan dan planning agar dapat terpenuhi semua kebutuhan hidup? Atau asal cukup aja gitu, biasa-biasa aja, gajian habis, yang penting udah puas gitu. Oke, itu aja. Sedangkan saya sekarang ini sudah berkeluarga, maksud saya kedepannya itu apakah bagaimana supaya lebih baik lah gitu. Oke. Terima kasih. Thank you Pak Safari. Silakan Bang Kavi. Orang hidup harus punya planning. Hah? Orang hidup harus punya planning. Iya, ini yang apa yang menarik nih ya. Yeah. Saya tuh kan saya di Jogja gitu kan, ya. Itu kan punya bisnis kecil-kecilan. Iya, yeah, besar-besaran, kecil-kecilan. Kecil-kecilan. Oke. Ya, kita sering berinteraksi lah dengan para supplier, dengan apa. Dan banyak beberapa dari supplier kita itu produknya bagus gitu loh, apanya bagus gitu loh. Tapi tapi kadang-kadang susah merubah paradigma mereka dan cara mereka melihat sesuatu gitu loh. Persepsi mereka tuh agak susah. Nah, yang saya takuti itu adalah satu. Kadang-kadang gitu loh, melarat dan miskin itu dinikmati sampai nikmat. Jadi ya saking udah sekian lama melarat, sekian lama miskin gitu loh. Itu dinikmati. Enjoy aja. Miskin, melarat gitu loh. Ya udah, dinikmati gitu loh, sampai ke tulang-tulang. Iya. Gitu loh. Nah, ini menurut saya kadang-kadang rada aneh gitu loh, dan sangat sukar untuk memotivasi orang-orang yang sudah menikmati kemiskinan dan kemelaratan sedemikian rupa. Sehingga semua keberuntungan dan sukses itu dianggap ya kalau ada rezeki nomplok. Kalau untung-untungan. Yeah. Sehingga mereka diajak serius. Sangat susah. Ah, ini nih. Dan ini saya temui bukan hanya di Yogyakarta tetapi juga di beberapa tempat gitu. Bahwa kita punya mental seperti itu. Mental kita adalah, udahlah, saya memang asalnya miskin, saya memang asalnya melarat, mungkin ya nasib saya harus miskin, harus melarat gitu. Jadi kalau ada rezeki tambahan sedikit, ya terima kasih gitu loh. Gak ada ya udah gini-gini aja gitu. Dan kalaupun kita ajak gitu loh, visi mereka adalah rezeki nomplok. Pak Safari ngerti kan maksudnya Bang Kavi tadi ya? Jadi ya itu tergantung dari Anda deh ya gitu kalau ya. Kalau bukan, kalau planning dan apa segala macam itu harus gitu loh. Tapi Anda ngerti gak nih, Anda harus punya keinginan sedemikian serius gitu loh. Sehingga Anda gitu loh, punya semangat, punya pengorbanan, dan punya komitmen gitu. Memang, gue memang pengen serius gitu loh. Gitu. Dan you have to be the best gitu loh. Anda harus menjadi yang terbaik gitu loh. Gak nerimo-nerimo aja lah ya gitu ya. Gitu loh. Kalau cuman mau asal aja, ngapain sih hidup ini cuman sekali gitu loh. Ngapain sih lu hidupnya asal aja gitu loh. Mbok ya berontak gitu loh, berontak gitu loh, punya semangat, punya kemauan gitu. Oke. Nih, kita ke Semarang sekarang Bang Kavi, ada Bu Musyati. Kalau jadi karyawan sambil wirausaha, apa bisa disebut kurang serius? Nah, ini maksudnya dia bercabangan gitu kan. Gimana kalau bisnis pasrah seperti air mengalir aja gitu? Iya, jadi kalau bisnis itu nggak bisa air mengalir, karena kalau air mengalir nanti balik lagi ke tadi, rezeki nomplok, untung-untungan gitu loh, kagak bisa. Jadi harus memang kita harus punya, kita fight, harus kita ikhtiar. Iya, gitu. Usaha ya. Nah, harus ada gitu loh, kalau nggak bisa. Anyut gitu. Nanti kalau ikut-ikut air terus. Tapi kalau begini ya, tapi kan bisnis itu perhitungan. Iya. Jadi kalau Anda mau bisnis kecil-kecilan dulu, tapi Anda adalah seorang pegawai, boleh. Nyambi itu tidak dosa gitu. Jadi Anda seorang pegawai, seorang profesional, tapi Anda punya bisnis kecil-kecilan, tapi bisa Anda kerjakan waktu senggang. Bisa juga Anda cuman ikut nanam saham di perusahaan teman misalnya. Tapi bisa saja ketika bisnis itu semakin besar, semakin besar, semakin besar, mungkin Anda akan berpikir, oh udahlah, gue waktunya gue ini aja. Harus buat pilihan gitu. Nah, iya nanti. Pilih. Nanti Anda bisa memilih dong. Ya udah pasti ini yang lebih menguntungkan dan yang lebih besar dong. Oke. Ya, kita masih punya satu sesi lagi Mitra Bisnis. Kalau masih pengen share silakan di 0816924924. Yang berani telepon Bang Kavi silakan 6339160 ya. Kita kembali untuk beberapa saat setelah info commercial berikut.